السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله سنا بني الله سبحانه وتعالى telah memudahkan kita melanjutkan pembacaan dari kitab At-Tafsir Al-Muyassar juz yang ke-7, dan insyaallah hari ini kita akan membaca surah Al-An'am ayat ke-50. Baca boleh, guys. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. 50 ya Ustaz ya. Ya, 50. Qul la aqulu lakum indi khazainullahi wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilayya qul hal yam in attabi'u illa ma yuha ilayya qul hal yastawil a'ma wal basir afala tatafakkarun. Katakanlah, aku tidak mengatakan kepada kalian bahwa perbendaharaan Allah adalah milikku, akan tetapi dan tidak juga aku mengetahui yang ghaib, dan juga aku tidak mengatakan kepada kalian bahwa aku ini malaikat. Tidaklah aku mengikuti kecuali apa yang telah Allah wahyukan kepadaku. Katakanlah, apakah sama orang yang tidak melihat dengan orang yang melihat? Tidakkah kalian memikirkan yang demikian itu? Kul fi'lun fi'lu amrin la harfu nafiin. Aku lu fi'lun mudhari'un, fa'ilnya ana ya. Lakum jarwa anta lah. Aku lu ya, aku lu ana ya. Lakum jarwa majrur. Indi zorof al-ya'u mudhafun ilaihi. Indi itu khobar dari, khobar ya. Indi itu khabar muqaddam. Ya, khabar muqaddam. Khazainu mubtada muakhar. Allahi mudafun ilaihi. Alwaw hatfu atfin. Laharfu nafin. A'lamu fi'lun mudhari'un. Fa'ilnya domir mustatir ana. Al-ghaiba mafulun bi. Alwaw hatfu atfin. Laharfu nafin. Aqulu fi'lun mudhari'un. Fa'ilnya ana. Lakum jarwa majrur. Ini harfu taukidin wa nasbin. Al-ya'u isim inna. Malakun khobar dari inna. In harfu syartin. At-tabi'u fi'lun mudhari'un. Ini nafi ya. Oh nafi ya. Oh iya. In harfu atau apa sebutnya Ustaz? Ya, harfu nafi aja. Oh harfu nafiin. At-tabi'u fi'lun mudhari'un, fa'ilnya ana, illa adatul istisna, ma mutasna. Mustasna, Ustaz, betul? Enggak. Kan illanya mulgo, kan? Mulgoh, ya. Jadi maknanya itu apa kira-kira? Kan tidaklah aku mengikuti kecuali apa. Apa itu menjadi apa? Mubtada, maf'ulun bih. Maf'ulun bih, ya. Maf'ulun bih. Jadi isi mausul sebagai maf'ulun bi. Yuha fi'lun mudhari'un majhul. Majhul ya? Iya, maf'ulun majhul. Ilayya jarwa majrur. Kul hal fi'lu amrin. Hal harfu idrob. Yastawi fi'lun mudhari'un. Al-a'ma maf'ulun bi. Allahu haf afin al basiru matufun ala akma. Alhamzatu harfu istifham, fa harfu atfin, la harfu nafin, tatafakkaruna fi'lun mudhari'un, alwaw sebagai fa'il. Ada ya, 50. Qul ayyuhar rasulu liha ula'il musyrikina inni la adda'i ustaz ya. Ya idda'i pilnya. Inni la adda'i Anni. Inni Anni. Anni amlakku. Amlakun. Amlaka yang meliku. Amliku. Ni amliku khazainu samawati wal ardi. Ini kan maful bi kan. Amliku khazainas samawati wal ardi. Khazainas samawati wal ardi. Fa fa atas sor fa atas sorrofu. Mana yang gimana tasrifnya nih? Tasrifu. Tasorrofa ya tasorrofu kan berarti fa atas sorrofu fiha. Ya fa atas sorrofu bi fiha. Wala adda'i anni a'lamul ghaiba. Wala adda'i anni malaka. Malakun. Ini malakun ini khabarnya ini anak kan. Malakun ini malaikat. Wa innama ana rasulu min indillahi. Attabi'u ma yuha ilayya. Wa aballiru. Wa aballiru apaan wazan? Ballaru yuballiru. Uballiru. Wa uballighu wahyahu ila nasi qul ayyuhar rasulu li haula'il musyrikina hal yastawil kafiru allazi ami yastawil kafiru fa'ilnya apakah sama orang kafir gitu kan mereka orang kafir nih fa'ilnya yastawi oh bukan mafulun biyah hal yastawil kafirul allazi ami an ayatillahi ta'ala Amiya an ayatillahi. Amiya. Allazi amiya an ayatillahi ta'ala falam yu'min biha. Wal mu'minul lazi absara ayatillahi fa'amana biha. Afala tatafakkaruna fi ayatillahi. Lapalit. Ya, misalnya. Latu besirul haqqa. Oh, nah, ya. Latu basirul haqqo fatuk minu bihi. Ini litu basiru kan supaya ya, lamuka ya. Nah, jadi litu basirul haqqo. Litu basirul haqqo fatuk minu bihi. Katakanlah wahai Rasul kepada orang-orang musyrik itu, sesungguhnya aku tidak mengakui bahwa aku adalah pemilik dari perbendaharaan langit dan bumi. Dan aku bertindak. Kalau aku mengurus keduanya gitu. Dan aku mengurus keduanya. Dan tidak pula aku mengakui bahwa aku mengetahui yang gaib. Dan tidak pula aku mengetahui bahwa aku ini adalah malaikat. Sesungguhnya aku hanyalah rasul dari sisi Allah. Aku mengikuti apa yang diwahyukan Allah kepadaku. Dan aku menyampaikan wahyu kepada manusia. Katakanlah wahai Rasul kepada orang musyrikin, apakah sama orang kafir yang buta, yang buta terhadap ayat Allah, lalu tidaklah, maka mereka tidaklah beriman. Dan orang mukmin yang melihat ayat-ayat Allah, maka mereka beriman kepadanya, tidaklah sama mereka. Apakah tidak kalian memikirkannya tentang ayat-ayat Allah, agar kalian melihat kebenaran, maka kalian beriman kepadanya. Maka kalian beriman kepadanya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Taufika barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la aqulu lakum 'ayn di khazainullahi wala a'lamul ghaiba wala aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilai قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. Katakanlah wahai Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la aqulu lakum, aku tidak pernah mengatakan kepada kalian, inni khazainullah, aku memiliki perbendaharaan Allah, aku memiliki perbendaharaan langit dan bumi. Wala a'lamul ghaiba, dan tidak pula aku mengatakan ya bahwasanya aku mengetahui yang gaib. Wala aqulakum inni malak, dan tidak pula aku katakan bahwasanya aku adalah seorang raja, malaikat. In attabi'u illa ma yuha ilai, tidaklah aku mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Qul, ya katakanlah, hal yastawil a'ma wal basir, apakah sama orang-orang yang buta dengan orang yang melihat? Afala tatafakkaru, apakah kalian tidak berpikir? Dari sini kita mau tahu bahwasanya sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi terakhir, nabi yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan nabi-nabi yang lain, namun bersamaan dengan itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanyalah seorang nabi dan rasul. Tidak lebih dari itu, ya. Rasulullah manusia biasa yang tidak mengetahui hal yang gaib kecuali apa yang Allah kabarkan kepadanya. Nabi Muhammad juga bukan malaikat. Nabi Muhammad ya manusia. Sebagaimana manusia yang lain melakukan kesalahan, bedanya apa? Bedanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ma'sum. Ketika melakukan kesalahan, ya langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena beberapa ayat Al-Qur'an kita tahu bahwasanya itu asbabun nuzulnya adalah kesalahan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun langsung ditegur. Seperti dalam surah Abasa, itu adalah teguran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mengabaikan ya orang yang buta dan lebih mengutamakan tokoh-tokoh Quraisy yang belum tentu beriman, sementara yang datang ini sangat ya ingin mendapatkan petunjuk tentang kebenaran. Jadi ya kalau seorang nabi dan rasul saja tidak memiliki kemampuan untuk mengetahui hal-hal gaib, apalagi ya di bawah beliau sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita patut curiga gitu ya, kalau ada orang yang mengaku dirinya wali gitu ya, kemudian mengabarkan bahwa dia mengetahui ini dan itu dari perkara-perkara yang gaib, maka yang seperti ini bukan wali Allah, yang mereka adalah wali syaitan ya. Barangkali mereka mendapatkan kabar dari jin ya, seperti itu. Karena nabi aja enggak tahu hal-hal yang gaib kecuali apa yang disampaikan kepadanya. In attabi'u illa ma yuha ilai, tidaklah aku mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Ini menunjukkan bahwasanya apa yang keluar dari lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu semuanya mengikuti wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi Muhammad itu berbicara dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Ya. Nabi Muhammad itu berbicara dari wahyu yang diwahyukan kepadanya. Maka patutlah kita hanya menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan kita. Makanya para ulama telah menetapkan bahwasanya Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan dua sumber hukum primer dalam Islam. Kemudian ada pertanyaan yang sebetulnya enggak perlu dijawab gitu ya. Qul hal yastawil a'ma wal basir, katakanlah apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Tentu jawabannya tidak ya. Orang-orang kafir itu disebut oleh Allah sebagai al-a'ma, orang-orang yang tidak bisa melihat, karena mata mereka buta dari melihat kebenaran ya. Yang ada dalam mata mereka itu ya Islam dan ajarannya semuanya salah. Maka ya akibat perbuatan mereka ini, mereka nantinya akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka. Adapun al-basir ya kaum muslimin, mereka mampu melihat kebenaran ya. Mereka mampu melihat kebenaran pada Al-Qur'an, mereka mampu melihat kebenaran pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Berbeda dengan orang kafir. Orang beriman itu mampu melihat kebenaran dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik ayat Qur'aniyah maupun ayat kauniyah. Afala tatafakkarun. Banyak ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang intinya adalah mengajak agar manusia itu berpikir gitu ya. Karena kalau manusia berpikir, bagaimana alam semesta ini diciptakan dengan begitu detailnya, dengan sangat luar biasa, tentu kita tidak bisa mengatakan bahwasanya dunia ini ada dengan sendirinya. Apalagi banyak ya para ahli gitu ya dalam dunia sains yang mengatakan bahwa bumi ini terjadi karena ya suatu proses yang tidak sengaja gitu ya. Jadi tiba-tiba terjadi ledakan besar lalu terjadilah alam semesta. Nah, ini konsep yang tidak bisa kita terima. Karena jelas ya bumi dengan segala kerumitannya ya. Kemudian alam semesta dengan segala kerumitan dan detailnya ini menunjukkan adanya ya sang pencipta. Karena kalau misalnya kita katakan bumi ini adalah sesuatu yang terjadi secara kebetulan gitu ya, nggak sengaja, tentunya akan ada kebetulan yang sama yang akan membuat bumi yang kedua dan seterusnya. Tapi kan nggak ada ya kebetulan yang sama yang bisa membuat bumi kedua dan seterusnya. Nah, baca Bu Fatul. نعم أستاذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون takun, dan takutlah dengannya yang mereka takut agar dikumpulkan kelak kepada Tuhan mereka, tidak ada bagi mereka wali dan pemberi syafaat. Jadi awan-awan tadi itu matinya wa anzir apa, takutlah dan takutlah peringatkanlah saja dan peringatkanlah dengannya orang-orang yang mereka takut agar kelak mereka dikumpulkan kepada Tuhan mereka. Tidak ada bagi mereka wali selain Allah dan tidak ada pemberi syafaat selain Allah agar mereka bertakwa kepada Allah. Al-waw harfu adfin andir fi'lu amrin bihi jar wa majrur. Fa'ilnya domir takdiru antai san. Amin. Alladzina ismu mausul sebagai ini maful bi. Mafulun bi ya khafuna fi'lun mudhari'un alwaw sebagai fa'il an harfu masdarin wa nasbin. Ya. Yuhsharuna yuhsharu fi'lun mudhari'un mabni lil majrur sa. Boleh nah. Al wawu naibul fa'il. Ila rabbi jar wa majrur him mudhafun ilaih. Laisa laisa isim apa laisa satu isim ya. Harfu nasi itu Ustaz. Lais i'rab. Laisa itu isa astor. Fi'l madhi naqis. Ya fi'lu madhi naqis. Fi'lu lahum jar wa majrur min duni. Ya, lahum ini jar majrurnya sebagai khabar ya. Khabar laisa. Min duni jar wa majrur al ha'u mudhafun ilaih waliyun sebagai isim laisa saja. Naam. Al waw harfu atfin la la nafiyah asyafi'un sebagai isim isim la sar. Enggak lah kalau isim la mah la syafi'a. Oh ya. Nah, ini matuf. Lanya ini sar ya, mulghah sar. Matuf ke kok mulghah sih? Emang ini apa mulghah? Emang ilah. Nah. Oh, matuf ke wali. Matuf ke wali nah. La'alla harfu tarojih hum isim la'ala yattaquna fi'lun mudhari'un alwaw sebagai fa'il sebagai khobar la'ala. Tafsirnya. Wa khawif ayyuhar rasulu bil qur'anil ladzina ya'lamuna annahum yuhsaruna ila rabbihim fahum musaddiquna biwa'dillahi wa wa'idihi laisa lahum ghairallahi waliyun yansuruhum wala syafi'un yashfa'u lahum indahu ta'ala fayuhallisuhum min adabihi la'allahum yattaquna allaha ta'ala bifi'lil awamiri wajatinabil nawahi. Dan takutlah wahai Rasul dengan Quran yang mereka mengetahui bahwasanya mereka kelak akan dikumpulkan kepada. Itu bukan takutlah. Takut-takutilah gitu. Oh, takut-takutilah, San. Dan takut-takutilah wahai Rasul dengan Al-Qur'an orang yang mengetahui bahwasanya mereka akan dikumpulkan kepada Tuhan mereka, maka mereka membenarkan dengan janji Allah dan janjinya. Kalau wa'dun kan janji, kalau wa'id apa? Wa'id. Ancaman ya. Jadi wa'dun ancaman. Oh, kalau wa'id itu ancaman. Dan ancamannya tidak ada bagi mereka selain Allah penolong dan yang tidak menolong mereka. Yang menolong mereka dan tidak ada syafaat bagi mereka di sisi Allah Ta'ala. Tapi itu tidak ada pemberi syafaat. Oh, tidak ada pemberi syafaat bagi mereka selain Allah Ta'ala. Nah, maka lalu tidak. Namsan. Maka tidak ada yang namsan. Ya, ya lanjut. Itu maksudnya ini yukhalisum ini syafaat ya. Ya, maka tidak ada yang menyelamatkan mereka dari adab Allah agar mereka bertak. Justru maksudnya gini, dan tidak ada pemberi syafaat yang bisa memberikan syafaat kepada mereka di sisinya, lalu ia mampu membebaskannya dari azabnya. Maka dia mampu membebaskan mereka dari azabnya agar mereka bertakwa kepada Allah Ta'ala dengan melakukan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyak, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَأَذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. Dan berilah peringatan kepada mereka orang-orang yang takut dikumpulkan kepada Rabb mereka yang mereka tidak memiliki dari selain Allah wali, tidak pula pemberi syafaat agar mereka bertakwa. Jadi para rasul itu kan diutus sebagai ya basyir wa nadhir, sebagai pemberi kabar gembira namun juga pemberi peringatan. Jadi Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, memberikan peringatan kepada umatnya yang mereka takut akan dikumpulkan kepada Rabb-nya. Takut di sini dalam makna yang positif gitu ya. Karena mereka tahu bahwasanya apa yang mereka lakukan di dunia nanti akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat. Dan mereka juga mengetahui bahwasanya mereka tidak memiliki wali selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak memiliki penolong selain Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka akan berupaya agar hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mereka tahu satu-satunya ilah yang berhak disembah adalah Allah. Satu-satunya ilah yang menjadi penolong manusia dan pemberi syafaatnya di akhirat kelak adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tuhan selain Allah yang bisa melakukannya. La'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mana takwa sebagaimana yang sering dijelaskan, yang melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, baca bukunya itu. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bilghadati wal 'asyi yuriduna wajha. Dekade asyinnya kurang tebal ya. Wala, ulang Ustaz ya. Ya. Wal 'asyi. Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bilghadati wal 'asyi yuriduna wajha ma 'alaika min hisabihim min syai'in wa ma min hisabika 'alaihim min syai'. وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. 52. Dan janganlah engkau mengusir orang-orang yang mereka berdoa kepada Rabb mereka di waktu pagi dan sore yang mereka menginginkan wajah Allah. Tidaklah engkau menghisap mereka sedikit pun dan tidak pula mereka dan tidak pula atas mereka menghisapmu sedikit pun. Dan engkau mengusir mereka sehingga engkau termasuk orang-orang yang zalim. Al-wawu harfu istiqnaf, la nahiyah ya. La nahiyah, tadrud fil amr, fa'ilnya anta, alladzina isi mausul sebagai maf'ulum bih, yada'una fil mudhari al-wawu sebagai fa'il, rabba maf'ulum bih, hum mudhafun ilaih. Bil ghadati jarwa majrur, wal asiyyi, al-wawu harfu atfin asiyi ma'atuf ke ghodati yuriduna fi'al mudhari al-wawu sebagai fa'il wajha maf'ulun bih al-ha'u mudhafun ilaih ma harfu nafin alaika jarwa majrur min hisabi jarwa majrur him mudhafun ilaih min syai'in jarwa majrur al-wawu harfu atfin ma harfu nafin min hisabi jarwa majrur al kafu mudhafun ilaih alaihim jarwa majrur min syai'in jarwa majrur al fa'u harfu atfin tatruda ini fi'il madhi ya ustaz ya fi'il madhi ustaz ya masa fi'il madhi fi'il mudhari apa kalau tatruda fi'il madhi oh iya ding ini ada taknya yang engkau ya fa'ilnya anta ya fi'il mudhari berarti iya tapi kenapa ini jawab ya ini jawab dari mana? Ini kenapa maksud? Kemarin juga mikir. Jawab dari mana dia? Iya, kok nggak ada harfu syartinya ya? Sebentar. Kalau yang keduanya, iya, jawab kan? Iya nggak? Kalau yang fatakuna, iya, jawab dari tatrudaw. Kan ini kan ngertinya tadi kalau kamu mengusir mereka, maka gitu kan? Kalau ini baru. Fa'u tuh bisa harfu syartin ya? Nawasibul kan ya nawasibul ini mudari. Asalnya itu jadi fa'an tatrudahum fatakuna minal zalimin. Jadi ada an yang dibuang. Yang dibuang ya. Oh, nam. Ada an yang dibuang ya. Alfa warfatin tatruda bil mudhari mansubun bi'an yang hasfu'an ya. Hasfu'an. Kemudian fa'ilnya anta ya Ustaz betul ya. Iya. Tahum maf'ulum bi alfa'u harfu jawab gitu. Ya. Takuna fi'il mudhari nakis dengan fa'ilnya anta kemudian fa'il isim kananya ya. Isim kananya anta minal zalimin jarwa majrur khobar dari kana. Takuna. Iya maksudnya takuna khobar dari takuna. Nah. Takuna. 52 tafsirnya. Walat tub'id ayyuhan nabiyyu an majalisatika. Apa majalisatika? Ini kan masdar dari Jalasa yujalisu. Iya, majelis. Berarti Anmujalasatika. Mu ya. Anmujalasatika ya. Anmujalasatika du'afa'u ya. Jadi apa du'afa'u? Oh, maf'ulun bih ya. Du'afa'al musliminal ladzina ya'buduna rabbahum awwalan nahari wa akhirahu. Tapi ya di akhirnya ya wa akhiruhu. Wala kan? Wala. Yuriduna bi a'malihi musalihati wajhallahi. Ma 'alaika min hisabi haula'il fuqara'u. Fuqara'i. Min hisabi haula'il fuqara'i min syai'in. Innama hisabuhum 'alallahi. Wa laisa 'alaihim syai'un min hisabika. Fa in ab'idatahum ya. Jadi apa ab'idatahum? Bila engkau mengusir mereka. Ini kan film adil kayak gini. Ab'ada. Ab'ad juga itu kan. Fa in yub'idu berarti ab'adtahum. Oh iya. Ab'adtahum. Fa in ab'adtahum fa innaka takunu minal mutajawizina hududallahi alladzina yud'una syai'a. Apaan wazan yud'una? Doa. Doa mah hilang. Lagian doa ya tau. Alladzina. Ini dari film adinya wa doa. Doa kan ya, wa doa ya. Wa doa meletakkan. Yudi, ayo ya meletakkan. Ya, yudi sih. Wa doa ya doa. Bisa ya doa ya doa. Alladzina yad'una syai'a. Alladzina yad'una syai'a fi ghairi muddi mudaihi. Maudi'ihi. Isi makan ya pada tempatnya mau diaihi dan janganlah engkau mengusir wahai nabi orang janganlah dan janganlah engkau mengusir orang-orang yang lemah dari majelismu wahai nabi orang-orang lemah yang miskin ya maksudnya Ustaz ya. Janganlah engkau mengusir orang-orang lemah dari orang-orang muslim dari majelismu wahai nabi orang yaitu mereka yang menyembah rob mereka di awal siang atau pagi ya. Iya. Pagi hari dan di sore hari. Mereka menginginkan dengan amal-amal soleh mereka wajah-wajah Allah. Mereka menginginkan wajah-wajah Allah. Mereka menginginkan wajah Allah dengan amal-amal soleh mereka. Dan tidaklah mereka orang-orang fakir itu menghisapmu sedikit pun. Setuju. Gimana ya? Tidaklah mereka bertanggung jawab ya maksudnya ya? Bukanlah urusanmu. Bukanlah urusanmu. Iya, hisab orang-orang fakir tersebut. Bukanlah urusanmu untuk menghisab mereka orang-orang fakir sedikit pun, orang-orang fakir tersebut. Dan sesungguhnya mereka hanya dihisab kepada Allah. Itu. Sesungguhnya hisab mereka hanyalah. Hisab mereka hanyalah kepada Allah. Dan tidak ada sedikit pun mereka menghisapmu gitu. Dan jika engkau mengusir mereka, maka sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang melampaui batas terhadap hukum-hukum Allah. Yang mereka meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya gitu. Sesuatu bukan pada tempatnya. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Ika barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa la tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha ma 'alayka min hisabihim min syai'in wa ma min hisabika 'alayhim min syai'in fatatrudahum fatakuna minal zalimin. Dan janganlah engkau mengusir orang-orang yang menyeru Rabb mereka di waktu pagi dan di waktu sore. yuriduna wajah, yang mereka menginginkan wajah Rabb mereka. Ma 'alaika min hisabihim min syai, ya. Bukanlah urusanmu menghisap mereka sedikit pun. Wa ma min hisabika 'alaihim min syai. Dan bukan pula urusan mereka untuk menghisapmu. Fatatrudahum fatakuna minal zalimin. Maka jika engkau mengusir mereka dari majlismu, fatakuna minal zalimin, maka engkau akan menjadi termasuk orang-orang yang zalim. Ayat ini menunjukkan bahwasanya Islam merupakan agama yang menyetarakan, ya, derajat manusia. Islam tidak membedakan antara yang kaya dengan yang miskin. Semuanya, ya, di atas derajat yang sama. Jadi sejak ratusan tahun yang lalu, Islam telah mengajarkan kesetaraan manusia. Dan ini sesuatu yang tidak ada pada agama lain atau pada budaya yang lain. Seperti kita tahu bahwasanya ada agama yang mereka membedakan kasta, ya. Jadi ada yang kastanya tinggi, ada yang kastanya rendah. Sementara dalam Islam tidak membedakan kedudukan seseorang, tidak membedakan keadaan seseorang, melainkan takwanya. Jadi tidak ada bedanya antara si kaya dengan si miskin selain ketakwaannya. Mereka semua kalau di masjid nggak ada istilah, ya, orang-orang kaya itu di barisan terdepan, sementara orang fakir di belakangnya nggak ada. Semuanya setara di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tidak membedakan orang itu dari warna kulitnya, dari rasnya. Tidak seperti yang dilakukan oleh orang-orang Amerika, ya. Orang-orang Amerika itu kan baru belajar HAM, ya. Mereka pada tahun 60-an, ya. Itu masih membedakan antara orang kulit putih dengan orang kulit hitam. Sementara dalam Islam, ya, tidak membedakan antara orang yang berkulit putih dengan yang kulit hitam. Karena mereka itu mendudukan seseorang bukan berdasarkan rasnya. Ya, karena itu sesuatu yang tidak bisa dipesan, gitu, ya. Kita terlahir sebagai orang Indonesia, ya, takdirnya seperti itu. Sesuatu yang nggak bisa kita ubah. Makanya dalam Islam itu kedudukan seorang tidak dilihat dari wajahnya, kedudukannya, keadaannya, tapi dilihat dari ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Bilal bin Rabah, ya, seorang mantan budak, tapi, ya, berdiri sejajar dengan sahabat yang lainnya, menjadi seorang muadzin yang merupakan kedudukan yang, ya, cukup tinggi dalam Islam, ya. Menjadi muadzinnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya Islam tidak membeda-bedakan, ya, ras, bangsa, dan yang lainnya. Tidak membedakan antara yang kaya dengan yang miskin. Kemudian ayat selanjutnya menarik, ya. Ma 'alaika min hisabihim min syai', ya. Jadi tugas seorang nabi dan rasul itu hanyalah mendakwahkan. Adapun hidayah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah didakwahi, maka, ya, selanjutnya adalah urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma min hisabika 'alaihim min syai'. Mereka pun tidak bisa menghisapmu. Jadi dalam Islam itu setiap orang akan mempertanggungjawabkan, ya, perbuatannya masing-masing, ya. Enggak ada istilah seseorang itu dibebani dengan amalan orang lain kecuali kalau dia menjadi pelopor, ya. Para pelopor kebaikan, maka dia mendapatkan kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang yang terinspirasi dengan kebaikan yang dia pelopori. Begitupun, ya, para pelopor keburukan, dia akan mendapatkan bagian keburukan karena dia menjadi inspirasi orang untuk melakukan keburukan tersebut, ya. Tapi selebihnya bahwa seseorang itu akan dihisab sesuai dengan amalannya, ya. Nah, baik, kita lanjutkan. Siapa yang baca nih? Baca Pak Edi, ya. Nah, Mas Ad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika fatanna ba'dhum bi ba'dil liyakulu a'ula'i mannallahu 'alaihim min bainina. Alaysa Allahu bi'alamu bisyakirin. A'lama. Alaysa Allahu bi'alama bisyakirin. Demikianlah kami telah menguji sebagian mereka dari sebagian yang lain agar mereka berkata, inilah nikmat Allah telah memberi nikmat pada kalian dengan di antara kami. Bukankah Allah Maha mengetahui dan siapa orang-orang yang bersyukur? Al-wawu harfu istifna kadzalika isim jar majrur kadzalika jar majrur fatana fi'il madhi na sebagai fa'ilnya ba'du sebagai maf'ul bi hum maf'ul hum maf'ul bi mudhaf ilai bi ba'din jar majrur liyakulu alam lamukai lamukai yakulu fi'il madhi fi'il mudhari mansubun bilam lamukai aha ulai maf'ul bi man hamzanya istifham dulu alhamza harfu istifham ha ulai isim isyara sebagai mubtada ya satu manawahu manna fi'il madhi Allahu lahu jalala sebagai fa'il alaihim jar majrur mimbainina jar majrur na mudhaf ilai harfu hamza harfu istifham alaisa fi'il madhi nakis Allahu fi isim laisa jalala sebagai isim laisa Allahu lahu jalala sebagai isim laisa bi'a alama jar majrur sebagai khobar dari laisa bisa kirin jar majrur tafsirnya wa kadzalika batala Allahu ta'ala ba'dho ibadihi bi ba'din bitabayuni khududihim minal arjaki wa ahlaki faja'ala ba'dohum goniyan wa ba'dohum fakiron wa ba'dohum kawiyan wa ba'dohum do'ifan fa'ahwaja ba'duhum ila ba'din ikhtibaron minhu lahum bidhalika liyakulul kafiru ya, agniyat lamnya lam kai kan ya wa liyakulal kafiruna agniya'u aha ula'idho'afa'u mannallahu alaihim bil hidayati ila islami mim bainina alaisa Allahu ta'ala bi'alami biman nama kan isim tafdhil biar musalif kan nama bi'alama biman yaskuruna ni'matahu fayuwafiquhum ila hidayatil bidinihi ada pi enggak ada ila hidayatil dinihi maka demikianlah Allah telah menguji mereka sebagai mereka sebagian hambanya dengan dari sebagian hamba yang lain untuk membedakan wudu itu kecukupan Ustaz. Wudu itu perolehan rezeki dan akhlaknya maka Allah menjadikan sebagian mereka tidak membutuhkan kaya tidak membutuhkan dan sebagian lain adalah fakir. Dan sebagian mereka kuat, sedangkan sebagian lain lemah. Pak Ahwada itu maksudnya sebagian mereka itu membawa sebagian lain sebagai ujian. Oh, sebagian mereka membawa itu, sebagian lain sebagai ujian. Ikhtibaron ujian minhu lahum dengan itu. Dan agar orang-orang kafir yang kaya itu berkata, ini apakah ini orang-orang lemah yang Allah telah memberi nikmat kepada mereka dengan hidayah kepada Islam di antara kami. Bukankah Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui kepada siapa yang mensyukuri nikmatnya dan mendapat hidayah mendapat taufik ke hidayah agamanya. Naam ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum salam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. Dan seperti itulah kami menguji sebagian mereka dengan sebagian yang lain, agar mereka, orang-orang kafir, berkata, ahaula, apakah orang-orang yang seperti ini yang Allah anugerahkan kepada mereka di antara kami? Alaisallahu bi'alama bisyakirin. Bukankah Allah lebih mengetahui ya tentang siapa orang-orang yang bersyukur? Ayat ini menjelaskan bahwasanya ya orang-orang kafir itu ketika mereka melihat bahwasanya orang-orang yang masuk Islam kebanyakan dari kalangan orang-orang du'afa, orang-orang yang lemah, baik lemah dari sisi ekonomi maupun lemah dari sisi kedudukan. Maka mereka dengan sombongnya mengatakan, "Aha ulai manallahu alaihim min bainina?" Apakah orang-orang seperti ini yang miskin, yang rendah kedudukannya, yang Allah anugerahkan hidayah dibandingkan kami orang-orang kayanya, dibandingkan kami orang-orang kuatnya? Nah ini kalau kesombongan telah masuk ke dalam dada seseorang, maka dia akan menolak kebenaran. Ya. Karena memang kita tahu bahwasanya dalam Sirah Nabawiyah, di masa awal keislaman, mayoritas orang yang memeluk Islam adalah orang-orang yang secara kedudukan di bawah mereka. Ya. Para pemuka Quraisy itu kan masuk Islamnya rata-rata belakangan. Ya. Jadi setelah ada Perang Badar, Perang Uhud, bahkan setelah Fathu Makkah baru pada beriman. Nah orang-orang yang pertama masuk Islam, ya memang ada beberapa yang tokoh ya, yang kedudukannya tinggi seperti Abu Bakar, ya As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, mereka adalah orang-orang yang secara kedudukan tinggi, tapi mayoritasnya adalah para budak. Orang-orang yang lemah, ya orang-orang yang secara ekonomi enggak bagus. Maka orang-orang kafir Quraisy ini merasa sombong ya. Apakah orang-orang seperti ini yang Allah anugerahkan hidayah? Kenapa Allah tidak memilih ya yang kaya dari golongan kita, yang kuat kedudukannya dari golongan kita? Nah inilah kalau kesombongan telah merasuki dada seseorang, maka dia akan menolak kebenaran. Dan seringkali alasan menolaknya bukan karena dia tidak beriman. Ya. Kebanyakan orang-orang kafir Quraisy ketika itu, mereka mengatakan bahwasanya yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah kebenaran. Namun karena mereka tidak mau disijajarkan dengan para Buddha, karena di antara konsep yang sangat mereka tentang ini orang-orang kafir Quraisy ketika itu, mereka tuh anti ya seruangan bersama orang-orang dari kalangan Buddha. Sementara dalam Islam ya tidak ada bedanya antara Buddha dengan tuannya di mata Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Maka dari sini kita bisa mengambil pelajaran, jangan pernah kedudukan yang kita miliki, harta yang kita miliki menjadikan kita sombong kepada manusia yang lain. Ya. Jadikanlah harta yang kita miliki, kedudukan yang kita miliki ya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Alaisallahu bi'alama bisyakirin. Ya, bukankah Allah lebih mengetahui orang-orang yang bersyukur? Jadi Allah yang memilih hambanya, siapa yang Allah kasih hidayah, siapa yang Allah butakan matanya dari kebenaran, Allah yang memilih. Nah, lanjut ya. Baca Bu Yasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Dan apabila telah datang kepadamu orang-orang yang beriman terhadap ayat-ayat kami, maka katakanlah selamat atas kalian telah menetapkan Tuhan kalian atas dirinya rahmat. Bahwasanya barang siapa yang berbuat bahwasanya siapa saja yang berbuat di antara kalian kejahatan karena kebodohan kemudian bertaubat setelahnya dan berbuat perbaikan, maka sungguh dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Al-waw harfu adfin idza dzaraf jaa fil madi al-kafu maf'ulun bi alladzina isim mausul sebagai fa'il yu'minuna fil mudhari'un al-waw sebagai fa'il bi ayati jar wa majrur nanya sebagai mudhafun ilaihi alfa'u harfu jawab kul fi'il amr fa'ilnya anta salamun mubtada alaikum jarwa majrur kataba fi'il madi rabbu fa'il kumnya sebagai mudhafun ilaihi ala nafsi jarwa majrur al-ha'u mudhafun ilaihi ar-rahmata maf'ulun bi anna harfu taukidin wa nasbin al-ha'u isim anna man isim syart sebagai mubtada amila fi'il madi fa'ilnya huwa minkum jarwa majrur su'a maf'ulun bi jahalatin jarwa majrur summa harfu atfin taba fi'il madi fa'ilnya huwa min ba'di jarwa majrur alha'u mudhafun ilaihi alwaw harfu atfin aslaha fi'il madi alfa'u harfu jawab anna harfu taukidin wa nasbin alha'u isim anna ghafurun khobar anna rahimun khobar tani. Iya. Terus jumlahnya? Jumlahnya sebagai khobarnya man? Kayak tadi man khobar ya kan? Iya. Di fa'an rahim jumlahnya sebagai khobarnya man. Nah, jumlah dari man amila minkum sampai terakhir sebagai khobarnya anna. Jadi double-double ya. Iya. Anna ghafur rahim jumlahnya sebagai khobarnya man. Nah, man amila minkum su'an sampai terakhir nih khobarnya anna gitu. Iya, Ustaz. 54. Wa idza ja'aka ayyuhan nabiyyu alladzina saddaqu bi ayatillahi bi ayatillahi syahidati ala sidq ala sidqika minal Qur'ani wa ghairihi mustaftina anit taubati min dunubihim sabiqati fa akrimhum bi raddis salami alaihim wa basyirhum bi rahmatillahil wasi'ati fa innahu jalla wa ala qad kataba ala nafsihi rahmati bi ibadihi tafaddulan annahu man iqtarafa dhanban bi jahalatin minhu li aqibatiha wa ijabiha li sakhatillahi fakullu asilillahi mukhti'an au mutaammidan fahuwa jahilun bihadzal i'tibari wa in kana 'aliman bitahrimi thumma taba min ba'dihi wadawama 'alal 'amali wadawama amali masa ada amal pasti majrur lah. Iya, amali sholihi. Fa innahu ta'ala yaghfiru zambahu. Fa huwa ghafurun li'ibadihi at-ta'ibina rahima bihim. Rahima jadi apaan? Rahimun lah. Rahimun bihim. Ini kan, rahimun bihim. Yuk. Wahai Nabi, jika datang kepadamu orang-orang yang membenarkan ayat-ayat Allah dan yang menyaksikan kebenaran dari Al-Quran maupun yang lainnya dan untuk menanyakan tentang cara bertaubat dari dosa-dosa mereka yang lalu. Maka muliakanlah mereka dengan membalas salam mereka dan berilah kabar gembira rahmat Allah yang sangat luas bahwa Allah Jalla wa'ala telah menetapkan atas dirinya rahmat kepada hambanya sebagai bentuk kemurahan. Bahasanya orang yang berbuat dosa karena kebodohannya terhadap akibat perbuatan mereka dan dampaknya mengundang kemurkaan Allah. Dan maka semua orang yang bermaksiat kepada Allah baik sengaja atau baik tidak sengaja maupun sengaja, maka adalah orang yang bodoh. Meskipun dia sudah mengetahui keharamannya, kemudian bertaubat dan menjalankan amal soleh, maka Allah Ta'ala mengampuni dosanya. Dia maha pengampun terhadap hambanya yang bertaubat dan pengasih terhadap mereka. Nambarakum fi wa jazakillahu khairan. Warfiq barakallah wa jazakallah khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza ja'akal ladzina yu'minuna bi ayatina faqul salamun 'alaikum. Kataba rabbukum 'ala nafsihi ar-rahmata annahu man 'amila minkum su'an bi jahalatin tsumma taba. Annahu man 'amila minkum su'an bijahalatin summa taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. Dan apabila datang kepadamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang beriman dengan ayat-ayat kami untuk bertanya tentang dosa masa lalu, Fakul salamun alaikum, maka katakanlah keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala bagi kalian. Kataba rabbukum ala nafsi rahmah, Allah telah mewajibkan, Allah telah menetapkan ya, Rabb kalian telah menetapkan sifat rahmat untuk dirinya. Annahu bahwa man amila minkum su'an, siapa saja antara kalian yang melakukan kejahatan bijahalatin ya, yang bukan keburukan karena kebodohan, summa taba min ba'di, kemudian bertaubat setelahnya, wa aslaha, kemudian melakukan perbaikan, fa annahu ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi jelas sekali konsep dalam Islam bahwa yang namanya manusia itu wajar apabila melakukan kesalahan ya. Yang terpenting ketika dia melakukan kesalahan ya, baik karena lalai ataupun karena disengaja ya, sepanjang dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang ikhlas ya, dengan taubatan nasuha, maka Allah akan mengampuninya. Karena kita yakin bahwasanya Allah Maha Pengasih. Allah mengampuni dosa siapa saja yang bertaubat kepadanya. Jadi dalam Islam jelas sekali kalau ada seseorang terjatuh dalam kesalahan, baik karena ya lalai maupun karena sengaja, kedua-duanya masuk dalam kategori jahalah ya. Karena bodoh itu ada bodoh karena tidak tahu, ya ada juga bodoh karena sudah tahu tapi tetap melaksanakannya. Dua-duanya ya, sepanjang dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala maka akan diampuni dosa-dosanya ya. Tentu bagi orang yang terjatuh dalam kemaksiatan ya, di antara sifat orang beriman adalah merasa malu ya. Jadi kalau ada orang yang mengaku beriman tapi ketika melakukan kemaksiatan tidak ada rasa was-was dalam dirinya, bahkan ya malah pamer ke teman-temannya, karena ada orang seperti ini gitu ya, udah melakukan maksiat bukannya malu karena melakukan maksiat tapi malah dipamerin, dibanggain ya kepada teman-temannya, maka yang seperti ini jauh dari kata taubat. Makanya kalau kita melakukan kemaksiatan, melakukan kesalahan, melakukan dosa, segera istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, sampai sini insyaallah materinya, kita lihat kalau ada pertanyaan yang masuk. Tafsir kata Bu Dewi, umum mikir ya. Tafsir ayat 54, kata ba'ala nafsir rahmah, tadi dibaca rahmati. Oh iya, keliru kalau dibaca rahmati ya. Karena ini kan jadi maf'ulbi ya. Jadi harusnya kata ba'ala nafsir rahmata, karena sebagai maf'ulun bi. Gitu ya. Tapi demikian ya, materi kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita baca bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.